Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha segala-galanya, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Pengasih, Penyayang, Zat yang Maha Bijak, Zat yang Maha Pemurah, dan seterusnya. Kita juga mengetahui di antara bentuk bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam terkait dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan agar terwujud, agar terkabulkan, terrealisasi adalah diantaranya dengan cara berdoa. Berdoa, meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jalla apa saja yang kita inginkan. Yang pengen agar hafalannya bagus, mungkin yang pengen agar segera mendapatkan jodoh sesuai dengan yang diinginkan, yang pengen supaya orang tuanya masuk jannah, diampuni dosa-dosanya, yang pengen agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang pengen agar usahanya sukses sesuai dengan yang dicita-citakan, yang pengen dan yang pengen, semuanya bisa kita panjatkan, kita doa, memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu saja agar doa tersebut dikabulkan, dijabahi, mustajab, diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah dengan penuh perhatian tatkala berdoa, dan sebelumnya menghindari dari hal-hal yang menyebabkan doa kita tidak mustajab, tidak terkabulkan. Di antaranya menghindarkan diri dari makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, hasil dari usaha yang menyelisih syariat, yang haram, dan seterusnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, pembahasan terkait dengan Doa'ul Ghafil, doanya orang yang lalai. Pertama kali beliau sebutkan adalah sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, demikian pula Al-Hakim, dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, demikian pula dalam As-Sahihah. Sebuah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sebuah doa dari kalbu yang lalai, kalbu yang terlena. Sehingga ketika kita berdoa, fokus, serius, khusyuk, betul-betul mengharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan ucapannya, dengan lisannya, namun juga dengan kalbunya. Penuh khidmat dalam berdoa. Setelah itu Ibnu Qayyim menjelaskan, fahadha dawa'un nafi' muzil lidda. Ini, yakni doa, merupakan obat yang sangat bermanfaat, yang akan menghilangkan penyakit. Akan tetapi lalainya kalbu dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan lemahnya kekuatan doa yang dia panjatkan. Jadi ketika kita lalai, ini menjadikan doa yang kita panjatkan kekuatannya lemah. Nah, wa kadzalika aklul haram, demikian pula memakan makanan-makanan ataukah minuman yang haram, entah itu haram ditinjau dari sisi zatnya, barangnya, ataukah haram ditinjau dari sisi caranya. Nah, haram ditinjau dari sisi zatnya jelas, banyak kita ketahui. Haram ditinjau dari sisi caranya juga telah kita ketahui. Mencuri. Nah, contohnya rambutan. Rambutan itu hukum asalnya halal, tapi ketika punya orang lain, kamu makan, kamu curi, kamu ambil, ya jadi haram caranya. Maka itu jadi haram bagi kamu. Halal bagi pemiliknya, tapi haram bagi kamu. Nah, dan juga dalam permasalahan ini terkait dengan cara-cara yang menyelisih syariat. Dalam hal jual beli, ada unsur penipuan, ada unsur ya macam-macam yang menjadikan ya dalam bahasa kita tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Cara-cara yang haram. Perkara tersebut yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha, menjadikan lemahnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam Sahih Muslim kata beliau dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, insyaallah banyak yang hafal. Beliau berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah azza wa jalla zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan perkara yang telah diperintahkan kepada para rasul, para utusan. Faqal, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha, inni bima ta'amaluna alim. Wahai para Rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik, yang halal. Wa'amalu soliha, dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Waqal, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki kalian yang baik-baik. Rezeki yang telah Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua yang baik-baik. Setelah itu Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan gambaran seseorang. Thumma dzakara ar-rajula, Rasul menyebutkan ada seseorang yutilu safar, di mana orang ini terdapat padanya hal-hal yang menjadikan doanya mustajab, terkabulkan doanya. Namun ternyata padanya juga terdapat perkara-perkara yang menjadikan doanya itu tidak mustajab, tidak terkabulkan. Yutilus safar, melakukan perjalanan jauh. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa safar ini termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Nah, ash'atha agbaro, rambutnya, pakaiannya kusut. Yamuddu yadai, kedua orang ini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla mengangkat kedua tangannya. Ini juga salah satu sebab ya dikabulkannya doa seorang hamba, mengangkat kedua tangannya ilas sama, ke atas, seraya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Betul-betul mengharap, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata mat'amuhu haram, makanan yang dia konsumsi haram. Nah, wa mashrabu haram, minumannya juga haram. Wa malbasu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, perutnya dikenyangkan, diisi, dimasuki dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Setelah itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah kisah atau sebuah kejadian yang disebutkan oleh Abdullah putra Imam Ahmad rahimahumullah dalam kitab Zuhud li Abih. Asaba bani Israel bala'an, suatu hari bani Israel tertimpa bala, tertimpa bala, musibah yang merata. Fa kharaju makhrajan, mereka pun keluar menuju sebuah tempat. Nah, berdoa bareng-bareng memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh agar Allah Azza wa Jalla mengabulkan, segera mengangkat bala wabah yang menimpa mereka. Fa wahallahu azza wa jalla ila nabiyyihim, Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada nabi mereka, kepada nabi yang diutus kepada mereka, an akhbarahum, agar memberitakan kepada mereka, annakum takhrujuna ila su'id bi abdanin najasah, kalian wahai masyarakatku, sungguh kalian telah keluar ke tanah lapang ini dengan badan-badan yang najis, dengan tubuh-tubuh yang najis, yakni dipenuhi dengan makanan dan minuman yang haram. Nah, entah itu haram dari zatnya ataukah haram ya ditinjau dari si jenis atau caranya. Wa tarfa'una ila akufan qad safaktum bihadima. Kalian juga telah mengangkat ya telapak-telapak tangan yang telah kalian gunakan untuk menumpahkan darah. Yakni menumpahkan darah yang tidak halal untuk ditumpahkan, digunakan untuk berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, mengangkat kedua tangan tersebut. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram, dan kalian jadikan kedua tangan atau telapak-telapak tangan itu untuk memenuhi rumah-rumah kalian dari hal-hal yang haram. Al-an, sekarang, hina shtadda ghadabi alaikum, ketika murkaku sangat memuncak atas kalian, walan tazdadu minni illa bu'da, sungguh tidak akan semakin menambah kalian denganku, dariku, kecuali semakin jauh. Yakni ketika mereka sangat berharap agar doanya dikabulkan, bala, wabah, paceklik ataukah mara bahaya itu diangkat, justru Allah Azza wa Jalla semakin benci ataukah ya menjauh dari mereka, tidak mengabulkan doa-doa mereka. Kemudian terakhir kata Ibnu Qayyim dan Abu Dzar mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, yakfi minad du'ai ma'al bir, cukuplah dari doa itu dengan kebaikan. Yani ketika seorang itu melakukan kebaikan, kebaikan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, kebaikan antara dia dengan sesama makhluk, sesama manusia, itulah cukup dari doa yang dia panjatkan. Cukuplah kebaikan itu menjadi sebab untuk dia mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ma yakfit ta'amu minal milh, sebagaimana makanan itu sebenarnya sudah cukup dengan ya bermodal garam. Tidak ada ikan asin, tidak ada lauk, tidak ada sayur, ya cukup dengan ya garam. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.